Lihat mataku, lihat aku, kau tak sendiri, aku di sini. Camkan, aku tahu ku bisa rasa betapa dahsyat yang kau alami hingga terpuruk seperti ini. Atas nama persahabatan, ku ada di sini menemani. Aku di sini. Aku tahu ku bisa rasa betapa dahsyat yang kau alami hingga terpuruk seperti ini. Atas nama persahabatan, ku ada di sini sini.